Kalau kata ngomong itu meyakinkan, tapi enggak sampai itu. La Allah, Allah. Ala Allah. Sebagai apa ini, bumbu-bumbu dalam percakapan saja. Tidak ada sama sekali niat dan apa ini, sumpah di dalamnya, namanya yaminlah. Tapi kalau sudah diniati sebagai sumpah, benar-benar dimaksudkan sebagai sumpah, maka di situ berlaku hukum apa ini, sumpah. Kalau dilanggar, maka membayar kafarat sumpah. Memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi 10 orang fakir miskin baju, dan juga kalau bisa membebaskan seorang budak. Kalau salah satu dari 3 pilihan tadi tidak mampu, baru puasa 3 hari. Nah, wahfadu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Ini adalah sumpah-sumpah yang di dalamnya ada kemaslahatan atau kebaikan. Tapi kalau ada sesuatu yang lain yang lebih baik, maka lebih afdol ditinggalkan sumpahnya, melaksanakannya lebih afdol, tapi bayar apa ini? Kafarat sumpah. Kalau yang ditinggalkan itu atau yang disumpahkan itu mengandung madarat, maka harus ditinggalkan untuk memilih yang lebih baik. Baik. Tapi kalau sesuatunya sudah bagus, maka tidaklah dijaga sumpah. Ya. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Unzilat hadhihi al-ayah لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, ayat ini diturunkan, yakni surat Al-Maidah ayat 69 dan la yu'akhidhukum billahi fi aymanikum, diturunkan terkait dengan ucapan seorang la wallahi fala wallahi. Buku-buku perkataan atau percakapan saja tanpa ada maksud apa ini, untuk sumpah. Kalau bukan mungkin diwajibkan oleh Imam Bukhari. Baik. Di sini berarti jelas yang dimaksud yaminullah. Sebagai bantahan sebagian orang yang menafsirkan yamin lawi dengan sumpah tapi bergurau, tidak benar. Ya, kalau dia niat sumpah sekalipun sambil gurau, maka itu ditunaikan sumpah, bukan yamin lawi. Kenapa dalam hadis yang telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya disebutkan, karena siapa yang bersumpah naam atas ahmad radhiyallahu atau man khalafa faqala inni bari'un minal islam fa in kana kadziban sallallahu alaihi wasallam. Oh, lah itu fonis ya kan. Karena siapa yang bersumpah, saya tidak ada hubungannya dengan agama Islam, bukan orang Islam. Kalau memang dia bohong-bohongan sumpahnya tadi itu, maka dia sebagaimana yang diucapkannya, nanti dianggap sumpah, ya. Nanti bukan apa yang yaminul lawi, karena yang lawi tidak dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yu'akhidhukum Allah bil-lawi fi aymanikum. Sementara ini yang gurau bohong-bohongan ada polisnya, berarti memperkuat kesimpulan bahwa yang jamin lawi adalah capailah wallahi bala wallahi untuk bumbu-bumbu perkataan saja, bukan diniatkan sumpah sama sekali karena kebiasaan ya. Nah, tapi kalau benar-benar sumpah walaupun bohongan ya sumpah. Nah, juga ada yang mengatakan yang mendahului adalah sumpah untuk melakukan kemaksiatan. Sumpah untuk melaksanakan maksiatan itu sumpah, itu benar-benar sumpah, tapi tidak boleh dilaksanakan dan tidak ada kafarat baginya. Yang baik ditinggalkan untuk melaksanakan yang lebih baik ada kafaratnya. Ini maksiat tidak boleh dilaksanakan tapi tidak ada kafaratnya. Nah, kafarat itu sesuatu yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Sementara kemaksiatan sesuatu yang tercela, maka tidak ada kafarat untuk sesuatu yang tercela, tetapi hanya taubat, taubat dan nasuha. Ya, ditinggalkan tapi tidak ada benefit. Apa? Wallahi saya akan berzina. Gak boleh berzina dan gak ada kafaratnya, tapi yang ada ya ada benefit. Taubat, taubat dan nasuha. Nah, baik, berapa? Inilah ada faedah tentang tafsir sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mendahului adalah qaul rajul la wallahi fala wallahi. Ya. Nah, ini lebih harus diambil daripada penafsiran selain beliau, yakni dari kalangan generasi-generasi sebelumnya. Qala rahimahullah babu karahatil khalqi fil bait wa in kana sadiqan fab makruh, sumpah dalam berdiri sekalipun jujur. Nah, ini biasa dilakukan oleh tajir-tajir naam yang ingin meyakinkan kepada para pelanggan atas produknya. Wallahi saya sendiri yang memarah madu ini langsung dari sana, tidak murni 100% kembali. Wah, langsung ya. Sumpah ya. Wallahi saya sendiri yang telah membuktikan khasiat ramuan ini dalam waktu 3 hari langsung jadi. Oh, ya. Ini ucapan-ucapan sumpah yang biasa dilakukan oleh para pedagang dalam jual beli. Ini hukumnya makruh, mengurangi barokahnya. Sekalipun sah jual belinya, kalau jujur, ya tapi makruh, benci. Ya, si tajir itu biasa-biasa saja. Ya. Tidak usah terlalu berlebihan. Nah, ini bapak harganya sekian. Asli enggak? Ya, antum coba saja lah. Kalau memang enggak cocok, ya enggak usah beli lagi. Nah, kalau cocok, ya langganan. Harus dicoba, uang kembali. Akuan, ngantuk dari konsumsinya, uangnya kembali gimana? Ya, enggak adil, atau terbayar, tapi dia orang beli lagi. Kalau tak cocok, ya, uangnya tetap jangan diambil lagi. Ya, begitu. Kebiasaan saja. Rezeki itu sudah dicatat di level maupun tidak akan bertambah hasil dagangan Anda dengan sumpah-sumpah atau dengan cara-cara yang haram. ya, tetap. Orang yang menurut pengamatan enggak ahli dalam jual beli, lolak lolak dalam menawarkan dagangan, tapi di Lauhul Mahfuz dia dicatat adalah pengusaha yang sukses. Ini berapa? Kisah kamu berapa lah? Sudah. Nah, bagaimana tadi pagi saya dapat info dari seorang itu, walau ta'ala bersuat, dia sendiri yang mengalami kasus itu atau yang lain. Dia menawarkan barang kepada konsumen. Konsumennya tahu kualitas barangnya. 2.500.000. Ternyata sama konsumennya ditawar 1.400.000. Wah, kenyataannya sama saya. Gimana Ustaz? Rezeki nomplok. Kecuali kalau yang nawar orangnya memang agak sinting, enggak paham. Ya, uangnya kualitas Ustaz. Gila enggak? Enggak, anak-anak enggak. Normal, normal. Nah, cuma saya saja yang tidak tahu harga standar barang itu. Ambil lima. Kalau dua bagi 800.000, masya Allah. Itu namanya rezeki itu sudah dicara di lokal waktu. Enggak pakai sumpah sumpah. Bayangkan 2.500 sumpah nanti berapa 1.400.000. Saat itu semua 800.000. Hah? Nah, masya Allah. Ya kan? Tak usah pakai sabai sumpah-sumpah. Sumpah yang jujur saja makro hukumnya, apalagi sumpah palsu minal kabair, termasuk yamin gomus, sumpah dusta, sumpah benih palsu. Qala rahimahullah wa ana fi wirata radhiyallahu ta'ala anhumah samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qalibu manfaqatun silah. Manfaqatun silah. Betapa pedas. Sumpah itu menyebabkan kualitas barang dan jalan menjadi turun dan menyebabkan barokah usahanya menjadi hilang. Betapa pedas. Hari ini sepakat dari Mahfuz. Masya Allah. Maha benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada barang yang memang kualitasnya itu tinggi, enggak perlu banyak dikasih bumbu-bumbu penyedap. Pembeli tahu kualitasnya tinggi. Lapis emas. Berkaca perak. Nah, saya berani sabuk ya. Gak pakai ini. Wallahi emas menu sekian saat. Perak asli siangka. Impor dari Afrika. Ya. Menunjukkan dia itu ingin mengangkat derajat barang yang rendah itu biar tambah naik itunya. Ada yang betul dengan itu konsumen memahami orang ini membuat-bikin tambahan untuk mengeluarkan barangnya. Merakukan karunia. Nah, rata-rata, ya. Nah, kalau karunia berkualitas. Pelanggan juga pakai di kasih bumbu-bumbu itu sama hal kainnya halus macam-macam yang berjelas ya. Tapi kalau barangnya murahan, nah ini masya Allah kelebihan-kelebihannya disojolkan semua supaya tak pelah. Nah itu berarti malah menurunkan harga barang, derajat nilai barang. Bahkan dengan tempat itu bisa menyebabkan apa ini? Hilangnya barokah suami. Ya, nah. Sehingga dihubungi makhluk tidak sampai faham. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu annahu nam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa kasratal khilfi atau khadifi fil bait fa innahu yunafi thumma yanhaq. Jauh oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli, dan sungguhnya sumpah dalam jual beli itu bisa merendahkan kualitas barang, kemudian menghapus barakah jual belinya. Ini yang akan bikin Allah keluar sebagai penguat hadis sebelumnya, bahwasanya yang tidak disukai itu ialah kasatul hadis. Ya, nah, terlalu sayang. Adapun kalau memang dibutuhkan sesekali labat. Tapi kalau sayang, deget-deget sumpah, deget-deget sumpah. Lima macam produk masing-masing ada sumpahnya. Nah ini tak masuk dalam makruh hadis. Barakallahu fiikum. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam.